بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah, a'izzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan mengenai adab dan sunnah-sunnah dalam udhiyah. Ya, sebelum kita masuk pada permasalahan-permasalahan yang lainnya yang berhubungan dengan udhiyah, kita akan rangkum apa yang telah kita ambil pada pertemuan tersebut sehingga memudahkan kita dalam mengingat-ingatnya. Kalau kita golong-golongkan sunnah-sunnah tersebut, ikhwani fillah, secara garis besar sunnah-sunnah dalam udhiyah dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah sunnah-sunnah dalam memilih hewan kurban. Dalam memilih hewan kurban, di antara sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah memilih al-kabsh. Karena dalam masalah udhiyah yang sampai kepada kita adalah berita bahwasanya Rasulullah SAW duha bikabshaini amlahaini akronain. Beliau berkorban dengan 2 kambing kibas. Oleh karena itulah telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya yang paling afdal dalam udhiyah adalah dengan kambing kibas. Ini lebih afdal daripada 1/7 sapi atau 1/7 unta. Jangan sampai kita keliru, ikhwan fillah, bahwasanya dimaksud dengan afdal ini yaitu 1 ekor kibas dibandingkan 1 ekor ibil atau 1 ekor sapi, tidak. Kan, tapi yang dimaksud dengan paling utama adalah ketika dibandingkan antara 1 ekor kambing dengan 1/7 sapi atau 1/7 bagian dari unta. Adapun jika seseorang berudhiyah dengan 1 ekor unta penuh, jadi tidak ada syarikat dengan yang lainnya, tentunya mana yang lebih utama antara dia berkorban dengan 1 ekor unta penuh daripada 1 ekor kambing? Tentunya lebih utama 1 ekor unta penuh karena lebih banyak. Seperti dia keadaannya berkorban dengan 7 ekor kambing. Mafhum? Tayyib. Kemudian yang berhubungan pula dengan pemilihan hewan korban adalah memilih yang jenis jantan, kemudian memilih yang gemuk, jadi digemukkan, dan memilih yang mempunyai tanduk, dan memilih hewan-hewan yang bagus keadaannya secara umum. Ini sunnah dalam memilih hewan kurban. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah yang berhubungan dengan waktu. Yang berhubungan dengan waktu, telah kita ketahui bahwasanya waktu penyembelihan hewan kurban adalah dimulai dari selesainya sholat sampai tenggelamnya matahari pada hari ketika hari-hari tasyrik. Dan Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bahwasanya yang paling afdal di antara hari-hari tersebut adalah di hari pertama, yaitu di Yaumun Nahar, hari Idul Adha, selepas menunaikan sholat Id. Dan yang berhubungan dengan ini adalah tempat, ikhwanifillah. Berarti ini yang ketiga, berarti ada 5 kalau demikian. Yang pertama, pemilihan hewan kurban. Kemudian yang kedua mengenai waktunya, Dan yang ketiga mengenai tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan, ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis yang telah kita lewati dahulu bahwasanya sunnah pada hari tersebut setelah nusalli tsumma narji. Kita salat kemudian narji fananhar, pulang dan menyembelih hewan kurbannya. Dari hadis ini ikhwan fillah diketahui bahwasanya yang sunnahnya dan yang utama adalah seseorang menyembelih hewan kurban di rumahnya. Setelah pulang dari musalla, dia menyembelih hewan kurban tersebut di rumahnya. Walaupun di sana ikhwan fillah ada perselisihan di antara ulama tentang mana yang lebih utama. Dikarenakan telah datang riwayat yang menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhbahu wa yanharu bil musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beliau menyembelih atau menahar di musalla yang didirikan Eid di situ. Akan tapi ikhwani fillah, Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dari Ibnu Battal rahimahullahu taala bahwasanya ini adalah sunnah untuk imam. Hada sunnatun lil imami khasatan inda Malik. Wa innama yaf'alu dhalika litata'allamu minhu sifatat dhabh. Ini adalah sunnah untuk imam secara khusus. Bahwasanya imam disunnahkan untuk menyembelih kurban di musalla. Waalaikumsalam. Untuk apa? Agar manusia mencontoh atau belajar tentang sifat-sifat menyembelih. Akan tapi perlu diingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kebiasaan beliau senantiasa menyembelih korbannya di musalla. Hal ini menunjukkan bahwasanya setelah para sahabat tahu kaifiah yang benar dan kaifiah yang dianjurkan dalam masalah udhiyah, beliau menyembelih di rumah beliau. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau meminta, "Ya Aisyah, halummil mudyah." Wahai Aisyah, kesinikan kepadaku alat untuk menyembelih. Dan tentunya ketika Rasulullah meminta kepada istrinya menunjukkan bahwasanya hal ini terjadi di rumah beliau. Dan tidak mungkin yang seperti ini terjadi di musala. Oleh karena itulah berdasarkan hadis yang telah kita lewati, "Tsumma narji' fananhar." Kita rajihkan bahwasanya yang lebih afdal seseorang menyembelih di rumahnya. Menyembelih di rumahnya. Dan tidak mengapa apabila dia berniat untuk menunjukkan sunnah ini dalam rangka mengajari manusia bagaimana cara menyembelih yang sunnah, kemudian dia menyembelih di musalla, hal demikian tidak mengapa. Sunnah yang ketiga adalah sunnah yang berhubungan dengan tata cara menyembelih. Setelah kita lewati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih, beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Dan ini sunnah dalam menyembelih hewan kurban, hendaknya dia menyembelih dengan tangannya sendiri. Kemudian yang kedua, beliau menyembelih dengan membaca takbir setelah membaca bismillah. Wa sama wa kabbar. Bismillah wallahu akbar. Kemudian yang ketiga, meletakkan kaki beliau di leher hewan yang disembelih. Setelah hewan tersebut ditidurkan, apabila itu berupa sapi atau berupa kambing. Ditidurkan ini pada sisi yang mana? Pada sisi kiri. Ingat-ingat, ini untuk kambing dan sapi. Adapun untuk ibil, maka yang sunnah adalah dengan dinahar dalam keadaan berdiri dan diikat kaki yang bagian kiri. Kaki depan bagian kiri diikat dan dinahar, ditusuk bagian lehernya dalam keadaan berdiri. Ini namanya nahar. Kemudian sunnah yang kelima adalah sunnah yang berhubungan dengan apa-apa yang hendaknya dilakukan setelah penyembelihan, yaitu sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Waalaikumsalam. Berarti sunnahnya adalah makan dari sebagian sembelihan tersebut dan mensedekahkan sebagian yang lain. Bersedekah dan makan dari hewan korban tersebut. Tayyib ikhwani fillah, ini sunnah-sunnah yang berhubungan dengan udhiyah. Secara garis besar terbagi menjadi 5 tadi dan masing-masing poin perinciannya telah kita sebutkan. Setelah itu ikhwani fillah, ada beberapa masalah yang hendaknya kita ketahui yang berhubungan dengan udhiyah, yaitu tentang masalah apakah berudhiyah atas nama mayit itu termasuk sunnah dan disyariatkan. Dan memang ikhwan fillah, dalam permasalahan udhiyah atas nama mayit, para ulama berselisih pendapat menjadi 2 golongan. Yang pertama menyatakan bahwasanya udhiyah atas nama mayit merupakan perkara yang disyariatkan, bahkan itu merupakan seutama-utama sedekah atas nama mayit. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Ikhtiyarat beliau. Beliau mengatakan wa tadhiyatu 'anil mayyit afdalu min as-sadaqati bi thamaniha. Menyembelih korban atas nama mayit itu lebih utama daripada bersedekah dengan harga dari hewan sembelihan tersebut. Beliau merujukkan lebih baik dia berudhiyah atas nama mayit daripada dia bersedekah dengan uang senilai hewan udhiyah tadi. Dan hal ini pula yang dipilih oleh Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dan merupakan madhab sebagian besar Syafi'iyah. Yang menjadi landasan mereka ikhwan fillah adalah apa yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Demikian pula Imam Ahmad dalam musnad beliau. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an udhiya anhu, fa ana udhiya anhu abada." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk berkorban atas nama beliau. Maka aku pun berkorban atas nama beliau selamanya. Yaitu selama Ali hidup, beliau senantiasa berkorban atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ikhwani fillah, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Padanya ada 3 penyakit. Yang pertama dikarenakan datang dari syarik An-Nakhai. Dia derajatnya dhaif. Kemudian dalam sanad tersebut ada seorang perawi yang namanya Abul Hasan. Dia derajatnya majhul. Dan yang ketiga dikarenakan pada sanad hadis tadi ada seorang perawi yang bernama Hanash Ibnul Mu'tamir. Dia derajatnya dhaif. Dengan sebab ketiga ilah ini, maka tidak ada syak lagi bahwasanya hadis Ali derajatnya dhaif. Kemudian orang yang berpendapat tentang disyariatkannya berudhiyah atas nama mayit, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang umum tentang sedekah atas nama mayit. Karena memang ikhwani fillah, di antara amalan-amalan yang disyariatkan oleh orang yang hidup untuk mayit adalah bersedekah atas nama mayit tadi. Dan hal ini termasuk dalam keumuman dalil-dalil. Akan tapi dalam masalah udhiyah itu bukan sekedar seorang bersedekah saja, karena di sana ada bentuk khusus yaitu bentuk peribadatan dengan menyembelih. Oleh karena itulah Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya yang demikian ini bukanlah sesuatu yang disyariatkan. Beliau mengatakan dalam Asy-Syarhul Mumti', walaisatil udhiyatu sunnatan lil amwat. Walidzalika lam yudhhin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ahadin mimman mata lahu la an zaujatihi Khadijah wa hiya min ahabbin nisa'i ilaihi. Udhiyah itu bukanlah sunnah bagi orang-orang yang telah mati. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyembelih atas nama salah seorang dari keluarga beliau yang telah mati. Tidak menyembelih atas nama istri beliau Khadijah. Padahal Khadijah itu adalah wanita yang paling beliau cintai. Wala an ammihi Hamzah wa huwa min ahabbi a'mamihi ilai. Tidak pula beliau menyembelih atas nama Hamzah, padahal Hamzah adalah paman beliau yang paling beliau cintai. Wala an ahadi auladihi alladziina kaanu fi hayatihi. Tidak pula beliau menyembelih atas nama anak-anak beliau yang semua anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah. Wa auladuhu bat'atun min, dan anaknya, anak-anak beliau adalah bagian dari beliau. Dalam keadaan demikian, sama sekali tidak ada riwayat yang sampai kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan udhiyah atas nama orang-orang yang beliau cintai tersebut. Wa innama dhahha anhu wa an ahli baiti. Wa man arada an yudkhilal amwata fil umum fa inna qawlahu qad yakunu wajihan. Walakin takunul udhiyatu anil amwati huna taba'an la istiklalan. Dan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih atas nama beliau sendiri, kemudian atas nama anggota keluarga beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih atas nama beliau dan atas nama keluarga beliau. Oleh karena itulah siapa yang ingin memasukkan orang-orang yang telah mati dari anggota keluarga dalam keumuman lafaz ahli baiti, anggota keluarga, maka kemungkinan ini bisa. Akan tapi seseorang berudhiyah atas nama mayit di sini hanya sebagai apa? Tabi', mengikuti saja. Jadi terikutkan dalam keumuman anggota keluarga. Adapun untuk seseorang melakukan udhiyah secara khusus atas nama mayit, maka ini tidak ada contohnya. Kemudian beliau mengatakan, walihada la yushra'u an yudhaha 'anil insanil mayyit istiqlalan li'adami wurudi dhalika 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah tidak disyariatkan seseorang melaksanakan udhiyah atas nama mayyit secara tersendiri. Jadi tidak disyariatkan berudhiyah atas nama mayyit secara tersendiri. Kenapa? Li'adami wurudi dhalika 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak datang yang demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ikhwani fillah yang rajih pada pembahasan ini, bahwasanya udhiyah atas nama mayit itu tidak disyariatkan apabila dia berudhiyah secara tersendiri. Jadi mengkhususkan, ini udhiyah untuk fulan ibnu fulan yang telah meninggal. Ini udhiyah atas nama fulan ibnu fulan yang telah meninggal. Ini tidak disyariatkan. Dan dalil, kalau seandainya yang demikian itu masuk dalam keumuman sedekah, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakannya, karena keluarga-keluarga beliau banyak yang meninggal sebelum beliau, bahkan orang-orang yang paling beliau cintai, istri beliau Khadijah, paman beliau Hamzah, anak-anak beliau, semuanya kecuali Fatimah meninggal sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi dalam keadaan demikian sama sekali tidak ada contoh bahwasanya beliau melaksanakan udhiyah atas nama mereka. Demikian pula tidak sampai kepada kita atsar dari Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang melaksanakan berudhiyah atas nama Rasulullah atau yang lainnya. Adapun apa yang datang dari Ali bin Abi Thalib, maka telah kita jelaskan bahwasanya hadis tadi adalah dhaif. Ini pembahasan yang berhubungan dengan udhiyah atas nama mayit. pendapat yang dipilih oleh Syekh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di sini lebih kuat dan lebih selamat. Dan seseorang apabila ingin bersedekah atas nama mayit, bersedekah dengan cara yang lain. Karena memang ikhwan fillah udhiyah itu ada sisi tambah dari sekedar sedekah. Dia adalah taqarrub ila Allah azza wa jal, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sembelihannya. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah dalam masalah pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban ikhwani fillah, seorang melihat hajah kaum muslimin. Telah kita lewati pada pertemuan yang lalu bahwasanya tidak ada batasan tertentu mana yang berapa yang disedekahkan dan berapa yang boleh dia makan. Berarti seorang melihat apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitarnya dan melihat mana maslahat yang lebih besar. Dan pada pembahasan ini dibahas mengenai apakah orang kafir boleh diberikan dari sebagian daging tersebut. Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasannya boleh seseorang memberikan sebagian dari daging hewan korban tersebut kepada orang kafir apabila orang kafir tersebut adalah kafir dhimmi, bukan kafir harbi. Sebagaimana keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian atas orang-orang yang tidak memusuhi kalian, tidak memerangi kalian dalam agama kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Tidak dilarang dari apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Di sini diperbolehkan seseorang berbuat baik, berbuat bir kepada orang-orang kafir, dan tentunya ini yang dianjurkan untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan Islam, bahwasanya Islam yang itu adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam ini. Selama dia adalah kafir yang tidak memusuhi, tidak memerangi kita, maka seseorang boleh berbuat baik kepada mereka dengan harapan agar Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dengan sebab tersebut membuka hatinya sehingga bisa menerima Islam. Dan tentunya seseorang melihat mana yang lebih maslahah, mana yang lebih besar maslahatnya, apakah dia memberikan kepada orang tersebut atau kepada yang lainnya yang lebih berhak. Dan pembagian untuk daging udhiyah tidak ditentukan sebagaimana pembagian zakat harus diberikan kepada 8 golongan. Akan tapi udhiyah sebagaimana ayat fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. An'imul ba'isal faqir, orang-orang yang melarat, orang-orang yang fakir, orang yang membutuhkan untuk diberi makanan tersebut. Terlebih lagi karena daging termasuk perkara yang mewah yang tidak semua saudara-saudara kita bisa merasakannya, sehingga pada hari tersebut merupakan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada hamba-hambanya tersebut. Berarti dengan ini ikhwani fillah, pembahasan mengenai udhiyah telah kita selesaikan. Dan sebelum kita tutup, yang paling utama dalam masalah ini adalah bahwasanya diterimanya atau tidaknya udhiyah semuanya kembali kepada ketakwaan orang yang mau berudhiyah. Karena bukanlah yang menjadi tujuan itu banyak dagingnya atau darahnya yang tertumpah. Kan tapi yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan orang yang berudhiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَيَّنَا لَاللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِيَّنَا لُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala daging-daging hewan sembelihan tersebut. Tidak pula sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala darah-darah hewan sembelihan tersebut. Akan tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kalian. Sehingga takwa ikhwani fillah merupakan syarat utama di antara syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Walaupun syarat-syarat tersebut telah seseorang memenuhinya apabila ketakwaan ini yang terkandung di dalamnya adalah keikhlasan, tidak dia penuhi, maka sia-sia belaka. Sia-sia belaka apa-apa yang telah dia persembahkan tersebut. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Perhatikan kata innama ikhwani fillah. Innama yufidul hasr. Memiliki faedah pengkhususan, jadi membatasi. Pembatasan berarti dibatasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang jauh dari ketakwaan, maka sungguh yang demikian itu sebuah kerugian. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim yang ingin berudhiyah berusaha agar dia masuk dalam kategori ini dengan melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nas'alullah at-taufiq lima yuhibbuhu wa yiradah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.